إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah membaca cukup banyak dalil dari Al-Qur'an, demikian pula dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait tentang keutamaan para ulama dan kewajiban kaum muslimin untuk memuliakan dan menghormati para ulama tersebut. Dan yang terpenting untuk diketahui bahwasannya yang dimaksud dengan ulama yang kita diperintahkan di dalam agama Islam untuk menghormati dan memuliakan mereka adalah para ulama usunnah, para ulama yang mereka berkomitmen mendakwahkan Al-Quran dan mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama ussalaf. Bukanlah yang dimaksud dengan ulama adalah ulama ussu, ulama yang jahat, yang mengajak manusia menuju kesesatan atau mengajak manusia menuju mukhalafatul Qur'ani wa sunnah, mengajak manusia untuk menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Meskipun dia dianggap oleh kaum muslimin, meskipun dia dianggap oleh orang yang banyak adalah ulama, namun apabila metode prinsip dakwahnya adalah menyeru umat dan mengajak mereka menuju kesesatan, maka mereka bukan ulama yang kita maksud di dalam pembahasan kita. Mereka bukan ulama yang untuk dihormati ataupun dimuliakan, siapapun dia. Meskipun dalam riwayat hidupnya mungkin terdahulu merupakan ulama yang ternyata komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, namun dengan berjalannya waktu terjatuh dan tergelincir, larut dibawa badai fitnah, sehingga semakin hari semakin jauh dan menjauh dari Al-Quran dan Sunnah yang dulu dia dakwahkan, maka dia bukan ulama us-sunnah. Bukan ulama yang kita diwajibkan untuk menghormatinya dan memuliakannya. Sekali lagi, meskipun dia dihormati oleh manusia. Bagaimana mungkin kita akan memuliakan mereka dalam keadaan mereka orang-orang yang jelas menyelisihi Al-Quran? Sebagai contoh, yang dianggap ulama alim oleh kaum muslimin, ketika keluar statement dari mereka mengatakan, ya walaupun ini bukan perintah namun anjuran bagi warga Indonesia, hendaklah tidak menyebut kaum Nasrani dengan penyebutan kafir, karena itu merupakan kata yang kasar, karena itu merupakan ungkapan yang yakni mengandung kekerasan. Cukup dengan ungkapan non-muslim. Kalau kita mendengar hujahnya, tertawa kita. Hujahnya apa? Hujahnya adalah dahulu ketika Rasulullah masih di Mekah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang kafir dengan sebutan kafir. Namun ketika Rasulullah di Madinah, di situ padahal ada beberapa kabilah, suku Quraidah dan suku-suku, beberapa suku orang-orang kafir, Rasulullah tidak mengatakan lagi mereka kafir. Si yang mengatakan ini mengatakan, menukil Rasulullah mengatakan kepada mereka non-muslim. Emang bahasa Arab ada yang non-muslim itu istilahnya. Nah, maka ini merupakan ucapan yang jelas menyelisih Al-Quran. Dan kata kafir itu merupakan bukan kata yang mengandung kekerasan. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada umat dengan lemah lembut, dengan ungkapan yang baik. Tidak ada dikatakan di dalam Al-Quran, kul ya ayuhan non-muslim. Tidak ada. Yang ada adalah kul ya ayuhal kafirun, disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz kafir. Dan itu bukan kekerasan. Dan itu bukan sesuatu yang kasar. Namun itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, digariskan di dalam Al-Quran. Nah, ketika ada orang yang diulamakan kemudian mengeluarkan ungkapan yang seperti itu, yang jelas ini merupakan ungkapan yang menyelisihi Quran, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia bukan ulama yang kita maksudkan. Bukan ulama us-sunnah, namun ulama yang jahat, karena memiliki beberapa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, bahkan sampai terjatuh dalam pemikiran yang kufur. Waliyadu billah. Meskipun dia diulamakan oleh kaum muslimin. Meskipun dia diulamakan oleh kaum muslimin. Sebagai contoh berikutnya, yang dahulunya merupakan ulama penyeru Quran dan sunnah, memiliki kedudukan di mata kaum muslimin, terkhusus as-salafiyun di dunia ini, yang telah mengobarkan fitnah, yang telah menuduh sekian banyak dari para ulama ahlu sunnah dan para penuntut ilmu dengan julukan-julukan keji dan julukan-julukan yang jahat. Orang-orang yang mereka memiliki andil di dalam berdakwah yang mereka memiliki hirs kesemangatan di dalam belajar agama Islam, kemudian dikatakan mereka adalah as-sufuq, orang-orang yang bodoh, tidak punya modal. Tanpa hujjah, tanpa bukti, burhan yang bisa dijadikan untuk hujjah dan dalil untuk membenarkan tuduhan tersebut, yaitu Dr. Muhammad Ibn Hadi hadanallahu wa iyyah. Meskipun dahulu beliau adalah orang yang dikenal sebagai da'i ulama min ulama'i ahli sunnati wal jama'ah, yang banyak menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Namun ternyata dengan berjalannya waktu, beliau pun larut ke dalam badai fitnah. Tidak lagi menghiraukan nasihat para ulama, tidak lagi mendengar nasihat ulama ukibar senior semisal Syekh Rabi' bin Hadi, Syekh Ubaid bin Abdul Al-Jabiri hafizahum Allah taala. Maka sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpangkan mereka. Sehingga apabila mereka tidak segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallah. Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Ketika Dr. Muhammad bin Hadi tidak lagi menggubris nasihat Syekh Rabi', sang pembawa panji jarh wa ta'dil bihaq fi hadzal 'asr, tidak lagi menghiraukan nasihat Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, maka beliau semakin jauh dan semakin tenggelam, sampai akhirnya pun turun vonis berdasarkan Al-Quranul Karim, beliau dicap sebagai orang fasik, sebagai pendusta berdasarkan hukum Al-Quranul Karim. Maka bukan ulama seperti ini yang kita diwajibkan untuk memuliakan mereka, namun yang kita diperintahkan untuk mewajibkan untuk menghormati mereka berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya alaihi salatu wassalam adalah ulama yang mereka komitmen di atas Al-Qur'an dan sunnah. Semisal Syekh Rabi' bin Hadi Umair hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau adalah sosok ulama yang memiliki peranan besar di dalam dakwah Ahlussunnah di bumi ini. Bukan hanya di Arab Saudi, bahkan di negara kita ini telah diakui oleh kawan dan lawan bahwasanya Syekh Rabi', beliau adalah yang paling tahu, paling mengerti tentang dakwah yang ada di negara kita ini. Dan dengan berjalannya waktu, sudah berlalu zaman demi zaman beliau lewati dengan berbagai macam bentuk syubhat, pemikiran-pemikiran yang rancu yang dimiliki oleh berbagai macam kelompok, beliau kupas habis. Ketika adanya satu kelompok kemudian berkamuflase dengan Ahlus Sunnah Salafi, berganti nama, ternyata pokoknya memiliki akidah dan metode prinsip di dalam agama yang sama, beliau kupas, beliau bantah, dan beliau jelaskan kesesatan-kesesatan mereka secara ilmiah. Mulai dari Yusuf Al-Qardawi ataupun yang lainnya, sampai Firqah Haddadiyah, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Yahya Al-Hajuri, kemudian yang lain lagi dari tokoh-tokoh orang-orang roja Ali Hasan Al-Halabi dan yang lainnya, bahkan sebagian dari kelompok-kelompok khawarij yang berusaha menyusup ke tengah ahli sunnati wal jamaah, beliau kupas. Sehingga orang yang dahulu tidak mengerti akhirnya tahu dan faham. Ini merupakan orang-orang yang jahat. Ini adalah orang-orang yang menyembunyikan makar yang tidak baik. Ini merupakan orang-orang yang menyembunyikan pemikiran khawarij. Semua dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur panjang kepada beliau. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Lalu dengan apa kita mewujudkan atau merealisasikan bentuk kehormatan kita dan memuliakan para ulama? Tentunya semua juga harus berjalan dengan ilmu, berjalan dengan bimbingan. Kita tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan ketika memuliakan para ulama, dan jangan pula tafriq, terlalu merendahkan, menelantarkan kehormatan dan wibawa mereka. Sehingga di dalam merealisasikan, memuliakan dan menghormati para ulama sunnah, haruslah berjalan dengan bimbingan syariat. Tidak seperti orang-orang sufia, ketika mereka mengulamakan seseorang yang mereka anggap sebagai ulama, maka mereka yakni kelewatan, lewat batas memuliakan para ulama sampai berkeyakinan bahwasannya ulama mereka ini memiliki keutamaan, memiliki kelebihan di luar kebiasaan manusia, mampu berkeyakinan menghormati, mampu berbicara dengan batin. Ketika mendapati ulamanya di hari Jumat asik di kebun, nyangkul di kebun, ketika dikatakan, "Weh, Syekh, kamu kok nyangkul di kebun, enggak sholat Jumat?" Sabar dulu. Dia itu tadi sholat Jumat di Mekah. Berlebih-lebihan ketika memuliakan. Apakah seperti ini kita diperintahkan untuk menghormati para ulama? La, tidak. Tidak seperti itu. Dan memang kebiasaan orang-orang sufi ya, ketika mereka menghormati atau memuliakan seseorang, mereka ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan tersebut. Bahkan termasuk adalah tatkala mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memuliakan beliau sampai keluar batas. Sampai di antara mereka ada yang kemudian membuat syair, "Wa min judika ad-dunya wa dharratuka wa min ilmika ilmil lawhi wal qalam." Mereka mengatakan termasuk kedermawanan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam seluruh dunia ini, dan termasuk ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah adalah ilmu lauhul mahfud dan ilmu pena pencatat takdir. Sehingga secara tidak langsung mereka mengatakan Rasulullah ini mengerti dan mengetahui takdir alam semesta, karena ilmunya Rasulullah adalah ilmu pena yang mencatat takdir. Nah, ini syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak seperti ini. Kita diperintahkan untuk memuliakan ulama. Telah dijelaskan oleh para ulama dan tentunya para asatidah kita ahli sunnati wal jamaah sudah menjelaskan di berbagai macam muhadharah, ceramah ta'lim mereka, bahkan tulisan mereka, cara membuktikan sifat atau sikap menghormati dan memuliakan para ulama dengan beberapa amalan atau dengan beberapa sikap. Di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama merealisasikan sikap menghormati dan memuliakan para ulama yang pertama dengan cara berterima kasih kepada para ulama tersebut. Berterima kasih kepada mereka. Mereka para ulama sunnah sangatlah banyak pengorbanan mereka. Bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, termasuk pula harta mereka korbankan untuk dakwah. Bahkan nyawa mereka, bahkan umur mereka. Kalau kita mengingat sejarah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, maka kita akan mendapati sekian banyak perlakuan-perlakuan teror dari orang-orang Syiah Houthi terhadap beliau. Sering beliau mendapatkan teror dari orang-orang Syiah. Karena sesungguhnya di daerah Yaman, di Damaskus, satu-satunya ulama yang berani membeberkan kejahatan, kebobrokan, dan kesesatan orang-orang Syiah Rafidah Houthi adalah Asy-Syaikh Muqbil. Oleh karenanya orang yang paling dibenci oleh Syiah Rafidah di negeri Yaman adalah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Sehingga mereka pun berusaha dengan berbagai macam cara untuk membunuh Syekh Muqbil. Sampai suatu saat didapati di meja beliau, tatkala beliau mengisi ta'lim muhadharah, itu terdapat bom. Namun walhamdulillah ternyata bom tersebut tidak aktif, tidak meledak. Bom waktu. Yang wallahu a'lam kapan orang Syiah ini meletakkan dan siapa yang meletakkan dan siapa yang menyamar. Karena terus terang muridnya Syekh Muqbil ini bukan 100, 200 orang, ribuan. Ribuan. Nah, sehingga Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala beliau rela meskipun nyawa beliau terancam, meskipun keselamatan beliau terancam, namun beliau tidak peduli untuk menjelaskan kepada umat, sehingga sampai detik ini pun kita faham bahwasannya orang-orang Syiah Rafidah merupakan di antara musuh-musuh besar kaum muslimin, terlebih lagi adalah ahli sunnati wal jamaah. Bisa kita bayangkan kalau seandainya di sana tidak ada ulama yang membeberkan kesesatan mereka dan tidak menjelaskan nama individu, tokoh-tokoh orang-orang Syiah. Sampai sekarang ini pun kita tidak tahu, atau mungkin bahkan kita terancam pun bisa jadi kita terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran orang-orang Syiah disebabkan karena tidak ada yang menjelaskan kepada kita. Sehingga berterima kasih kepada para ulama tatkala mereka sudah membeberkan berbagai macam kelompok-kelompok kesesatan. Berterima kasih kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man sana alaikum ma'rufan fakafiuhu." Kalau seandainya ada yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balas kebaikan tersebut. Kalau seandainya kalian tidak mampu membalas kebaikan mereka, maka doakan kebaikan kepada mereka sampai kalian menganggap bahwasanya itu cukup untuk membalas kebaikan mereka. Kita tidak akan mungkin berjabatan tangan dengan Syekh Muqbil, jazakallah ya khair ya Syekh, karena beliau sudah lama wafat meninggal dunia. Maka doakan beliau, pelajari kitab-kitabnya, sampaikan ilmu yang beliau sampaikan kepada umat. Maka itu merupakan bentuk terima kasih kita kepada Syekh rahimahullahu taala. Demikian pula Syekh Rabi dan yang lainnya dari para ulama yang telah mengorbankan sekian banyak pengorbanan untuk menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita ilmu syariat Islam dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan?" Bukankah balasan dari suatu amalan kebajikan, perbuatan baik, bukankah yang harus dibalas adalah kebaikan pula? Jangan kita membalas air susu dibalas dengan air tuba. kebaikan yang diberikan oleh para ulama kepada kita, kemudian kita balas dengan cercaan dan makian kepada mereka. Semisal orang-orang roja, orang-orang sururi, halabiyun, pengikutnya Ali Hasan Al-Halabi, yang dahulu sekian banyak belajar kepada Syekh Rabi, pulang ke negeri Indonesia justru membantah dan mencerca Syekh Rabi. Beliau itu kaku, beliau itu kasar, beliau itu demikian demikian, beliau itu dikelilingi orang-orang yang jahat. Apakah seperti ini bentuk terima kasih kalian kepada Syekh Rabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ketika dia tidak mau berterima kasih, terima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh saudaranya kepada dirinya, maka ketahuilah dia pun tidak akan mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang ada di hadapannya, dia tidak tahu malu, tidak mau, apalagi dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, terlebih lagi kepada para ulama. Doakan mereka. Berikan, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu mereka, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari ilmu mereka kepada kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama yang telah meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dari para ulama yang mereka masih hidup. Berterima kasih kepada mereka. Kemudian yang berikutnya pula, atau sebagai penekan agar kita semakin sadar terkait pengorbanan yang begitu besar para ulama di dalam agama Islam ini, adalah ucapan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu taala, yang disebutkan di dalam Mukhtasar Nasihat Ahli Al-Hadith. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Al-ulama arham bi ummati Muhammad min abaihim wa ummahatihim." Para ulama sunnah itu lebih sayang, lebih mengasihi dan lebih rahmat kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dibandingkan sang ayah dan sang ibu yang sayang kepada anaknya. Para ulama lebih mengasihi kita dibandingkan kasih sayang orang tua kepada kita. Kasih sayang para ulama kepada kita lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada kita. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ditanya, "Wa kaifa dhalik?" Bagaimana bisa seperti itu wahai Yahya bin Mu'ad? Bagaimana yang bisa seperti itu? Maka beliau rahimahullahu taala menjawab, "Li anna aba'ahum wa ummahatihim yuhafizunahum minan nari dunya wal ulama yahfizunahum min naril akhirah." Kenapa para ulama lebih sayang kepada kita, lebih rahmat kepada kita dibandingkan kasih sayang ayah dan ibu kita? Disebabkan ayah-ayah kita, ibu-ibu kita menjaga kita dari api dunia. Menjaga kita dari kecelakaan dunia, kesengsaraan dunia. Namun para ulama, mereka mengorbankan dengan pengorbanan yang besar untuk menjaga kita dari neraka pada kehidupan akhirah. Kalau kita hanya bisa memberikan kepada anak, tentunya ini tidak semua ya, tidak semua. Namun kebanyakan demikian. Mereka hanya bisa memberikan keselamatan mereka di dunia, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengorbankan apa yang mereka miliki agar anaknya tumbuh besar dengan hidup nyaman tentram. Akhirnya disekolahkan, meskipun orang tuanya banting tulang, tulangnya dibanting-banting. Sampai anak. Meskipun orang tuanya berangkat jam 7 sore, jam 7 pagi, pulang jam 6 sore. Semua itu dikorbankan untuk anaknya, akan tetapi dalam urusan dunia. Seberapa banyak orang tua yang memperhatikan sang anak dalam urusan din yang akan menentukan baik atau tidaknya ketika dia nanti masuk kehidupan akhirah. Sangat sedikit. Hanya dari lingkupan ahli sunnati wal jamaah, itu pun dari ahli sunnati wal jamaah tidak semua. Sedikit. Namun para ulama menghabiskan waktu umur mereka, pengorbanan mereka, waktu mereka, tenaga, bahkan mengorbankan nyawa mereka untuk menjaga kita semua ini agar kita terhindar dan selamat dari neraka jahannam. Sehingga ulama ussunnah memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, seperti halnya para ayah dan para ibu. Sehingga apabila demikian, maka kita akan semakin sadar begitu banyak pengorbanan para ulama kepada individu-individu kita. Kalau kemudian kita sadar, maka perbaiki, manfaatkan ilmu mereka, doakan kebaikan kepada mereka, agar mereka mendapatkan berkah dari ilmu yang mereka sampaikan. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk sikap kita di dalam merealisasikan, menghormati dan memuliakan para ulama adalah mentaati perintah-perintah para ulama dalam perkara-perkara yang baik. Mentaati mereka dalam perkara-perkara yang baik. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulul amri yang memegang urusan kaum muslimin di antara kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada Allah secara mutlak. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, maka kerjakan. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi. Demikian pula di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun memerintahkan kepada umatnya untuk mengajak dalam perbuatan dosa. Maka di sini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, isyarat bahwasannya agama Islam ini semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, untuk taat kepada beliau secara mutlak. Karena seluruh agama Islam telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah. Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti bahwasannya Rasulullah telah menyampaikan seluruh ayat Al-Quran adalah sekian banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengkisahkan atau menceritakan teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sudah hafal ini insyaallah kan? Insyaallah sudah hafal. Tapi paham enggak maksudnya? Hah? Bisa taunya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Artinya wombo. Enggak paham. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, tatkala datang kepada dia seseorang yang buta. Siapa yang bermuka masam yang berpaling di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teguran tersebut tetap disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu menyangkut kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian beliau. Beliau tidak menyembunyikan. Kalau mungkin kita-kita ini yang dimunculkan itu pujian-pujian, yang jelek-jelek sembunyikan saja. Iya kan? Kalau Rasulullah, beliau nasihun amin. Pemberi nasihat yang penuh amanah. Sehingga ayat-ayat yang menceritakan tentang kritikan Allah kepada beliau, teguran Allah kepada Rasulullah, semuanya disampaikan oleh Rasulullah. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan demi mendapatkan ridha dari istri-istrimu? Ketika Rasulullah yakni mengharamkan atas dirinya untuk minum madu. Madu asli ya, bukan madu tanda kutip. Nah, madu asli. Nah, beliau mengharamkan karena ada kejadian tertentu. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tegurannya pun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini sering kita membacanya. Termasuk pula adalah teguran yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembunyikan ayat, maka yang pertama kali akan disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang terletak di dalam surah Al-Ahzab, yaitu tatkala kisah perintah atau yakni teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ketika turun perintah Allah agar Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah bekas anak angkat Rasulullah. Sebelum dilarangnya anak angkat, yakni tabani mengangkat anak angkat, maka Rasulullah pernah mengangkat Zaid bin Harithah ini sebagai anak angkat Rasulullah. Namun tatkala turun firman atau ayat Allah Subhanahu wa taala syariat larangan untuk tabani yakni mengangkat anak sebagai anak angkat, maka Rasulullah melepas Zaid bin Harithah. Akhirnya Zaid bin Harithah pun menikah dengan Zainab radhiyallahu taala anha. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Menginginkan agar hamba-hambanya mengetahui suatu hukum di dalam syariat Islam. Akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar Rasulullah mengatakan kepada Zaid bin Harithah, ceraikan istrimu, nanti istrimu kunikahi. Bayangkan. Antum merasakan gimana? Dulu ini angkat saya nikah. Hei nak, ceraikan istrimu biar kunikahi. Itu perasaan antum gimana? Kira-kira malu enggak? Nah ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah demikian. Bukan berarti Allah zalim kepada Zaid bin Harithah. Namun ada hikmah di balik itu yang Allah Subhanahu wa taala ingin khabarkan dan beritahukan kepada hamba-hambanya. Namun tatkala Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar Zaid bin Harithah menceraikan istrinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amsik 'alaika zaujak." Wahai Zaid bin Harithah, tahan istrimu. Jangan engkau ceraikan. Allah memerintahkan untuk menceraikan, Rasulullah melarang. Allah marah, akhirnya Allah menegur. Tetapi ayat teguran masih juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal berisi apa? Teguran kepada pribadian beliau. Nah, maka akhirnya pun Rasulullah pun menyampaikan kepada Zaid bin Harithah, kemudian Zaid bin Harithah menceraikan istrinya Zainab, kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab, dengan yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, Tujuannya hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwasannya bekas istri anak angkat hukumnya halal dinikahi oleh ayah angkatnya. Itu hikmahnya. Jangan sampai kemudian berpikiran, oh ini istrinya anak angkat saya ini berarti tidak boleh sama seperti menantu saya. Bukan. Halal untuk dinikahi ketika dia sudah cerai dengan suaminya yang dahulunya mungkin anak angkat seseorang. Nah, maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan bukti bahwasannya Rasulullah adalah amanah menyampaikan seluruh apa yang beliau dapatkan dari wahyu. Sehingga oleh karenanya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya kaum muslimin untuk taat kepada Rasulullah secara mutlak. Secara mutlak. Tidak ada yang dikecualikan. Kemudian yang ketiga yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada ulul amri di antara kalian. Penguasa kalian. Sebagian para ulama mereka menjelaskan ulul amri yang dimaksud di dalam ayat ini memiliki dua makna. Ulul amri dengan makna al-umara, yakni para penguasa. Dan ulul amri dengan makna al-ulama, yaitu para ulama. Yaitu para ulama. Sehingga di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban kepada kaum muslimin untuk taat kepada pemerintah dan taat kepada para ulama. Tentunya dalam perkara-perkara yang baik. Ketika ada para ulama yang memerintahkan kepada kita, jangan sebut orang-orang Nasara dengan sebutan kafir, karena itu kasar, kaku, dan kekerasan. Sebut dengan non-muslim. Hola, Anda menyelisihi Al-Quran. Saya tidak akan mentaati Anda dalam permasalahan seperti ini. Nah, atau yang lainnya. Walaupun itu merupakan orang-orang yang kita muliakan, meskipun seandainya ulama usunnah, namun mungkin di dalam fatwanya menyelisihi kebenaran, maka kita diwajibkan untuk mengikuti yang benar. Sebagai contoh, nikah mut'ah, nikah kontrak. Saya nikahi kamu 1 bulan, mau enggak? Ya sudah mau, tanpa mahar, tanpa wali nikah, 1 bulan cerai. Itu nikah mut'ah. Tidak pakai mahar, tidak pakai wali. 100% perzinahan. Cuma namanya dipolesi dengan mut'ah. Memang dahulu, sebelumnya, sempat dihalalkan di dalam syariat Islam. Namun, dengan berjalannya waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan nikah mut'ah sampai 2 kali kalau tidak salah, salah satunya adalah pada perang Khaybar. Diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak menafikan pengharaman nikah mut'ah tersebut, tidak menafikan yakni tidak sampai kepada beberapa sahabat yang tidak mendengar pengharaman nikah mut'ah tersebut, seperti adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh karenanya beliau dikenal di antara sampai sekarang ini, yakni beliau membolehkan nikah mut'ah dengan judul apa ini, di antara mereka yang membolehkan berhujjah dengan ucapan ibnu Abbas. Nah, maka bisa jadi ibnu Abbas tidak mendengar pengharaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau sahabat jalil, mulia, terhormat. Di antara turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat. Namun ketika pendapat itu merupakan menyelisihi kebenaran, maka kita tolak. Kita lebih mengikuti kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mungkin sampai sini dulu ikhwan. Masih ada beberapa penjelasan lanjutan terkait dengan ini. Pak, insya Allah mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Bismillah. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan bantuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa diamalkan